punya dunia. Ku selalu merindukan belainmu, ku ingin kau sembuh bertahan dalam kalbuku. Kau hadir di setiap helaan nafasku, salirkan butiran darahku. Betapa suci dan agung cintamu, tak sanggup nalarku memikirkanmu. Ku ingin kau selalu bertahan dalam batinku. Bimbinglah aku dalam pelukanmu, jangan lepaskan lagi. Izinkanlah malaikat menjagaku dari kelamnya nafsu dunia. Bawalah aku ke jalan cahaya, dalam kerajaanmu. Jadikan mimpiku jelas sempurna, menyatu dalam istana surga. Kemana kapalmu kan berlaut? Di sana juga kau bermuara. Kemana pun hidupmu kau arahkan, malaikat menjagaku dari kelamnya nafsu dunia. Bawalah aku ke jalan cahaya, dalam kerajaanmu. Jadikan mimpiku jelas sempurna.